Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indana hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Inda ashabil lughah yakra'un. Barakallahu fikum. Masyaallah. Jazakumullahu khairan. Zadakumullahu ilman wa hirsa. Man lam yaqra falyaqra. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsani Abu Thahir telah menceritakan kepadaku Abu Thahir. Abu Thahir ismuhu Ahmad ibnu Amr ibni Abdullah ibni Amr ibni Sarah al-Misri. Ahmad ibnu Amr ibni Abdullah ibni Amr ibni Sarah al-Misri. Imamun hafidhun faqih. Qala akhbarani Ibn Wahb, telah memberitakan kepadaku Ibn Wahb, huwa Abdullah Ibn Wahb Ibn Muslim. Abdullah Ibn Wahb Ibn Muslim Abu Muhammad Al-Fihri. Thiqatun, imam. Lazima al-imam Malik akthar min 20 sanatan. Ibn Wahab berguru kepada Imam Malik rahimahullah lebih dari 20 tahun. وقضى حياته في طلب العلم. Dan Ibn Wahab menghabiskan seluruh usianya dalam talabul ilmi. An Malik ibni Anas, dari Malik ibni Anas, Abu Abdullah, Imam Daril Hijrah. Beliau salah satu ulama mazhab, dikatakan oleh sebagian salaf, laula Malik la zahaba ilmul Hijaz, laula Malik la zahaba ilmul Hijaz. Kalau tidak ada Imam Malik, hilang ilmu dari negeri Hijaz. An Thawr ibn Zaid, dari Thawr ibn Zaid Ad-Du'ali, dalam sebagian nuskhah tertulis Du'ali, wa yuqal, bisa pula dibaca Ad-Dili, dalnya di kasrah kemudian ya di sukun, Ad-Dili. Thiqatun. Thawr ibn Zaid Ad-Du'ali atau Ad-Dili thiqatun min ahlil Madinah. An Salim Abil Ghaith Maula ibn Muti' dari Salim Abul Ghaith Maula dari Abdullah ibn Muti' thiqah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ha, tahwilus sanad, seperti yang sering antum dengarkan, kode ha pada Sahih Muslim itu artinya tahwilus sanad, pindah sanad. Imam Muslim menyebutkan sanad yang kedua dari guru beliau yang lain. Yang dari dua jalan ini akan bertemu pada satu rawi. Pertemuan jalan-jalan riwayat atau pertemuan sanad hadis disebut Madarul Isnad. Madarul Isnad. Qala al-Imam Muslim, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja faqatun. Wa hadha hadithuhu, dan hadis ini lafaz Qutaibah yang akan kita baca, yang disebutkan oleh Imam Muslim, itu lafaz milik Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yakni ibn Muhammad yaitu Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi. Nisbah beliau Ad-Darawardi, salah satu kota terletak di Persia. Fiqatun, imam faqih. An Thawr, dari Thawr, yaitu Thawr ibn Zaid Ad-Du'ali. Ini yang tadi disebut dengan Madarul Isnad. Sanad yang pertama dari jalur Abu Thahir, dari Ibn Wahab, dari Imam Malik, dari Thawr. Sanad yang kedua dari jalur Qutaibah ibn Sa'id, dari Abdul Aziz ibn Muhammad, dari Thawr. Sehingga Thawr ibn Zaid Ad-Du'ali ini punya dua murid, yang meriwayatkan hadis tersebut. Murid yang pertama Abdul Aziz ibni Muhammad, murid yang kedua Imam Malik ibni Anas rahimahumullahu taala. An Abul Ghaith, dari Abul Ghaith. Abul Ghaith yang tadi Salim Maula Abdullah ibni Muti'. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala, beliau bercerita. Kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ila Khaybar. Kami keluar bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam menuju Khaybar. Fafatahallahu alaina. Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kami pada peperangan tersebut. Di sini ada iskal, khanibidina azani Allah wa iyakum. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an menceritakan peristiwa Khaybar. Dalam keadaan Khaybar, perang Khaybar terjadi pada tahun, halo, pada tahun yang keras, pada tahun 7 apa? Aiyah, perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sementara Abu Hurairah baru masuk Islam setelah itu. Ya, Abu Hurairah tidak ikut serta, tetapi menceritakan perang Khaybar. Qala Al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadhihi al-qissah rawa Abu Hurairah an kibaris sahabah. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dari kibarus sahabah. Minhum diantaranya Umar ibnul Khattab. Jadi peristiwa ini diceritakan kembali oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dan pada hadis ini Abu Hurairah tidak menyebutkan perantaranya dari kalangan sahabat. Wa hadza la yadur, yang seperti ini tidak mengapa, tidak ada masalah. Li'anna as-sahabah kulluhum udul, karena sahabat itu seluruhnya tanpa terkecuali adalah rawi yang adil, rawi yang jujur. Mau disebutkan mau tidak, tidak berpengaruh dengan sanad hadis tersebut. Ba'dun nas, sebagian orang mencecar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, terutama dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari siratal mustaqim, mencecar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Mereka mempermasalahkan banyak dari riwayat-riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Karena memang Abu Hurairah masuk Islamnya belakangan, tetapi riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah sangat banyak, melampaui sahabat-sahabat yang lebih senior, yang lebih dulu masuk Islam. Yang seperti ini su'ul adab ma'as sahabah, termasuk adab yang tidak bagus terhadap para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Lihadith, karena Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian mencela para sahabatku. Siapapun dari kalangan sahabat Nabi tidak boleh dicela, tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan atau diragukan kredibilitasnya. Kalau dia dinyatakan sebagai seorang sahabi secara resmi dengan data yang valid, maka masuk dalam keumuman hadis tersebut. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian meragukan kejujuran dan kebenaran berita dari para sahabat, asalkan sanad sampai kepada sahabat tadi sahih, aman, maka diterima. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Abu Hurairah melanjutkan, falam naznam zahaban wala wariqa. Ketika itu kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas maupun uang. Ghanimna al-mata' wa ta'am wa thiyab. Saat itu harta ghanimah kami berupa harta benda dari perabot-perabot rumah, perkakas-perkakas, wa ta'am, berbagai jenis makanan, wa thiyab, dan pakaian. Jadi, ghanimah yang didapat ketika itu kebanyakannya dari harta benda orang-orang Yahudi, makanan dan pakaian. Faman talaqna ilal wadi. Singkat cerita, setelah usai perang Khaybar, kami pulang kembali ke Madinah, singgah di sebuah lembah. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang budak. Wahabahu lahu rajulun min Juzam. Hadiah dari seorang laki-laki dari Juzam. Yuda'a, yang dikenal dengan nama Rifa'ah ibn Zaid. Mimbani Dubaib. Dikenal dengan nama Rifa'ah ibn Zaid dari Bani Dubaib. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, nama budak pemberian Rifa'ah ibn Zaid kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam ada dua versi. Versi yang pertama, versi dari Imam Malik rahimahullah, ismuhu Mid'am. Nama budaknya adalah Mid'am. Mim dal ain mim. Versi yang kedua datang dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Beliau menyebutkan dari ucapan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Disebutkan nama budak pemberian Rifa'ah ibn Zaid kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Kirkirah. Ya, Kirkirah. Kafra, kafra, tak marbutah. Bisa dibaca Kirkirah atau Karkirah. Nama orang. Tayyib. Falamma nazalna al-wadi. Ketika kami istirahat, singgah di lembah tersebut, qama abdu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu budak Rasulullah alaihi salatu wasallam, entah bernama Mid'am atau Kirkirah, sedang berdiri, yahullu rahlahu, melepaskan pelana ontanya. Yahullu itu melepas, rahlahu itu maudhi'u al-musafir alal ba'ir, tempat duduk seorang musafir di atas hewan tunggangannya. Ada gambaran ya. Jadi posisi sedang berdiri, melepas pelana onta yang sedang dianaii. Farumiya bisahmin. Tiba-tiba budak tersebut terkena anak panah. Jadi memang dibidik oleh orang misterius. Kalau bahasa sekarang, peluru nyasar. Ada sniper yang membidik, kena. Farumiya bisahmin, kena anak panah. Fakana fihi hatfuhu, mati seketika. Fakana fihi hatfuhu, hatfuhu ay mautuhu. Ya, hadfun, hutufun, itu artinya al-maut, mati. Fakana fihi hadfuhu, fakana fihi mautuhu. Ya, mati di tempat. Jadi begitu kena bidik, kena anak panah, mati di tempat. Fakulna, kami pun berkata, para sahabat, hani'an lahu asyhadah ya Rasulullah. Hani'an lahu, selamat, bahagia budak tersebut. Dia mendapatkan syahadah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalla, tidak. Dia tidak mendapatkan pahala syahid. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna syamlah lataldahibu alaihi naran. Sesungguhnya baju syamlah, kain syamlah yang dia curi dari harta ghanimah, lataldahibu alaihi naran, akan menyala, membakar budak tersebut di neraka. Akhadaha minal ghanaimi yawma khaybar. Sengaja dia ambil kain tersebut dari harta ghanimah pada perang Khaybar. Lam tusibha al maqasim, sebelum dibagikan. Jadi belum ada pembagian, budak tersebut ternyata melakukan hubulul. Dia ambil kain syamlah, kecil, tidak besar, tidak banyak. Dia tidak ngambil satu kodi atau dua kodi, satu helai saja dia bawa. Nabi mengatakan, kain yang dicuri oleh budak tersebut akan menjadi bahan bakar untuknya di akhirat. Qala, Abu Hurairah melanjutkan, menakutkan. Fafazi'an nas, manusia pun kaget dan takut. Faja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini. Setelah itu datanglah seorang laki-laki membawa satu atau dua sendal. Jadi ketika Rasul mengatakan budak tadi tidak mendapatkan syahadah, budak tadi akan disiksa karena kain syamlah yang dia curi dari ghanimah perang Khaybar. Maka manusia kaget, ketakutan. Para pelaku hulul yang lain akhirnya sadar diri. Datanglah maju menghadap Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa satu atau dua sandal. Barang-barang kecil, bukan barang besar. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Faqala, laki-laki tadi ngaku, ya Rasulullah, asabtu yawma Khaybar. Wahai Rasulullah, saya khilaf, saya ambil pada peristiwa Khaybar. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syirakun min nar, ini sandal dari api. Au syirakani min nar, dua sandal ini dari api. Maksud kalimat ini, syirakun min nar, lahu maknayan, ada dua makna. Yang pertama, hadhihi lafzah mu'aqabatun alaihima au mu'aqabatun bihima. Lafaz ini menunjukkan mu'aqabah alaihima, makna pertama. Maksudnya apa? Sababun li'adzabin nar. Ini kalimat menunjukkan sandal ini yang dicuri dari harta ghanimah sebelum dibagikan menjadi sebab pelakunya diazab. Satu, makna yang pertama. Makna yang kedua, mu'aqabatun bihima. Kalau tadi alaihima, nah, sekarang bihima. Ini kekayaan bahasa Arab. Simple, tapi maknanya luar biasa dalam. Kita dalam menerjemahkan seringkali kesulitan menemukan kata yang sesuai, kata yang menggambarkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz Arab. Seperti ini, mu'aqabatun alaihima, mu'aqabatun bihima. Simple gitu tok. Tapi nerjemahkannya bingung. Ya, sehingga ditafsirkan lebih detail. Mu'aqabatun bihima maksudnya yu'adzabu bihima finnar. Dia akan disiksa dengan sandal tersebut saat di neraka. Wahuma minnar, dan sandalnya nanti akan terbuat dari api. Itu maknanya mu'aqabatun bihima, disiksa di neraka. Bentuk siksaannya mengenakan sendal yang dicuri dari harta ghanimah. Berarti dikiaskan dari lafaz ini, khanifidin azani Allah wa iyakum, harta ghanimah yang dicuri sebelum dibagikan menjadi alat siksa di neraka. Kalau dia mengambil baju, maka hukumannya mengenakan baju terbuat dari api di neraka. Kalau dia ambil sarung, sarungnya akan terbuat dari api, dan dia pelaku hulul akan dipaksa mengenakan sarung dari api. Wahalumma jarra. Demikian seterusnya. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tayyib. Ini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Lebih detail atau sisi lain dari kisah yang terjadi saat peristiwa perang Khaibar, lebih tepatnya peristiwa ketika perjalanan pulang dari perang Khaibar. Naam, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Dan masih isya. Baik, fadal adzan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan ba'dal adzan biidznillah. Baik. Fi hadha al-hadith, dalam hadith ini bisa kita ambil beberapa faedah, antara lain tahrim al-ghulul, haramnya perbuatan ghulul. Wala farqa baina qalilihi wa kathirihi. Tidak ada bedanya antara ghulul yang sedikit maupun ghulul yang banyak. Dosanya sama. Hatta asyirak. Bahkan sekalipun dalam bentuk sendal. Bukan emas. Bukan perak, bukan uang, bukan harta-harta yang besar. Sampai sendal saja, sebelum dibagikan ghanimah tersebut, lalu ada yang mencurinya, dia lakukan ghulul, tetap mendapatkan dosa ghulul. Seperti yang tadi pada hadirnya Abu Hurairah, Rasul mempertegas syirakun minnar, syirakani finnar. Naam. Wafihi aydan, faedah yang berikutnya. Al-ghulul yamna'u min itlaqil ismi syahadah ala man ghalla idza qutila. Al-ghulul, tindakan ghulul, yamna'u min itlaqi ismi syahadah, membuat gugur nama dan pahala mati syahid. Ala man ghalla idza qutila, bagi orang-orang yang melakukan hulul kemudian mati terbunuh. Jadi pelaku hulul seandainya dia tidak melakukan hulul tersebut, meninggal di medan pertempuran, dia mendapatkan ajrus syahid, pahala orang yang mati syahid. Namun gara-gara hulul yang dia lakukan, pahala tersebut lenyap. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Ini menandakan tindakan hulul semacam ini betul-betul berat konsekuensinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, anna man ghalla syai'an minal ghanimah yajibu alaihi radduhu. Siapa saja yang terlanjur melakukan hulul dari ghanimah yang belum dibagikan, yajibu alaihi radduhu, harus dikembalikan, wajib dikembalikan. Wa idza raddahu yuqbalu min, ketika dikembalikan harta ghanimah yang dia hulul, maka diterima. Penguasa harus menerima pengembalian harta tersebut, walaupun remeh, sendal, sapu tangan, kacamata, bolpen, misalkan. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Cincin, benda-benda yang kecil sekalipun, hanifidina azani allahu wa iyakum, yang dihulul oleh oknum-oknum tertentu, saat dia sadar kalau itu perbuatan dosa, dia bertobat, wajib dikembalikan. Ya, wajib dikembalikan. Dan bagi penguasa harus menerima barang-barang yang tadi diserahkan oleh pelaku hulul. Selebihnya nanti diatur ya dengan kebijakan penguasa. Karena ghanimah sudah dibagikan, ya tergantung kebijaksanaan sang penguasa. Ada pembagian ulang, penyempurnaan dari pembagian sebelumnya, atau dimasukkan ke baitul mal ala ijtihadin min. Baik. Lantas bagaimana dengan pelaku hulul yang ngaku? Ya. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Ittafaqal ulama, para ulama sepakat, ala ta'ziri al-ghal atau fa'ilil hulul. Para ulama sepakat untuk memberikan hukuman ta'zir kepada pelaku hulul. Secara hukum had tidak ada menurut pendapat yang sahih. Kalau hukum ta'zir sepakat, hanya saja ikhtalafu fi tahdidihi, mereka berselisih apa hukuman ta'zir yang diberikan kepada pelaku hulul. Ja'a fi hadith, ada sebuah hadith indal Imam Abi Dawud wa Tirmidhi, riwayat al-Imam Abu Dawud wa Tirmidhi, disebutkan dengan lafad, idza wajadtumur rajula, kalau kalian mendapati seorang laki-laki, qad ghalla, melakukan hulul, fa'ahriku mata'ahu, bakar harta yang dia curi, wadribuhu, pukuli pelaku hulul. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, wadribu unuqahu, penggal lehernya. Serem ya. Ya. Dipenggal lehernya gara-gara sendal. Misalkan. Atau kolam suah. Ya, peci. Kalau dia hulul, ketahuan penguasa, sanifidina azani allahu wa iyakum, ditangkap, ya, Lafaz pertama, wadribuhu, pukuli. Lafaz yang lain, wadribu unuqahu, penggal lehernya. Hadal hadis, hadis ini dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Fihi ada seorang rawi yang bernama Saleh ibnu Muhammad ibni Zaidah. Saleh ibnu Muhammad ibni Zaidah. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Imam Bukhari itu termasuk ulama jarah wa ta'dil yang sopan dalam penggunaan kata-kata. Pemilihan katanya beliau itu santun. Jarang menggunakan kata-kata yang sangar. Sanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ya, rawi statusnya dhaif jiddan, sangat lemah, ditinggalkan riwayatnya. Beliau hanya mengatakan taraku, ditinggalkan para ulama. Itu berat kalau Imam Bukhari yang ngomong. Nah, rawi satu ini, Saleh ibn Muhammad ibn Zaidah, dikatakan mungkarul hadith. Hadithnya mungkar. Berarti sudah tidak bisa diselamatkan hadithnya. Kata lainnya, dhaif jiddan. Dhaif syadid. Ya. Berarti hukuman yang disebutkan dalam hadis ini tidak bisa diberlakukan. Kan gitu ya. Tidak perlu membakar harta yang dicuri dalam tindakan hulul. Nah, dari sini muncul banyak pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus dibakar, menganggap ada hadisnya. Dibakar kecuali kalau yang dicuri adalah hewan atau mushaf atau kitab, tidak boleh. Ya, yang punya kehormatan atau yang punya ruh, yang punya jiwa, tidak boleh dibakar. Ya, yang dicuri budak misalkan. Ya, dia menyembunyikan budak. Satu budak wanita dari Roma, misalkan, Itali, namanya Lamborghini, misal, ya, dia punya jiwa ini, ketahuan, yang dihulul, yang dicuri, budak hidup, ya, budak hidup, bukan manekin, khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Nggak, maka tidak perlu dibakar, ya toh, sekalipun lafaz hadisnya bakar dia kan gitu ya. Tapi ini enggak dibakar karena punya ruh, punya nyawa. Kambing, kemudian ayam, bebek, ya, sapi, burung misalkan burung jalak. Wah, ini masuk ghanimah mau diambil. Wah, ini langka ini misalkan burung jalak, burung murai, kakak tua raja kan gitu ya. Atau burung beo, kalau burung gereja gak laku. Sanifidina azaniyallahu wa iyakum. Misalkan, nah yang itu gak perlu dibakar. Sebagian mereka membedakan, kalau tidak punya nyawa, bakar. Kalau punya nyawa, gak dibakar. Tapi yang rajih, dan ini pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak perlu dibakar. Harta yang dicuri pada tindakan hulul dikembalikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, tidak perlu dibakar. Adapun pelaku hululnya diberlakukan hukum ta'zir. Terserah penguasa mau diapakan. Imam Syafi'i memberikan contoh yubrobu dohruhu, cambuk. Ya, di antara hukum takzirnya cambuk pelaku hulul. Ya, mau 20 kali, 40 kali silahkan, tergantung ijtihad dari penguasa. Sanifidina azaniyallahu wa iyakum. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Faedah yang lain dari hadis ini, jawazul halif min ghairi darurah. boleh bersumpah meskipun bukan kondisi darurat. Boleh bersumpah atas nama Allah meskipun bukan kondisi darurat, bukan dalam konteks yang genting, perkara besar, dan lain sebagainya. Tetapi yulahabuhuna, perlu diperhatikan, la yambagi kathratul halif, tidak selayaknya, tidak dianjurkan sering-sering bersumpah. Banyak sumpah itu enggak dianjurkan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Wa in kana muhiqqan shadiqan. Meskipun dia benar, meskipun dia jujur, enggak perlu sumpah. Ya, samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, beliau memberikan sebuah tanbih dalam Daras Fathul Majid, Hanifidina azani Allah wa iyyakum, yang bagi lil insan ayu'alijal umur bighairil yamin wa inkana sadiqan, kata beliau rahimahullah. Selayaknya bagi setiap insan ini mengatasi problem yang dia hadapi tanpa harus bersumpah, meskipun dia benar. Ya, meskipun dia benar. Hanya urusan siapa yang barusan pakai magicom, enggak usah bawa-bawa sumpah. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tim dapur akhir-akhir ini agak galak. Itu ya, ada pelanggaran. Ini magicom gelap. Warnanya hitam. Ya, ini magicom gelap. Siapa yang habis pakai, posisinya berubah dari posisi yang semestinya. Saya sudah menentukan batas-batas magicom. Sudah saya kasih sutroh. Tidak boleh bergeser sesentipun. Barang siapa yang menggesernya akan berhadapan dengan juru kunci dapur. Galak ini ya. Galak sudah juru kuncinya. Terus ditanya ini. Yang tertuduh menggeser magicom gelap tadi 8 orang. Semua namanya Abdullah. 8 orang namanya Abdullah. Ini Abdullah Aceh, Abdullah Sumbawa, Abdullah Subang, Abdullah Senegal, Abdullah Afrika. Ya. Pokoknya namanya Abdullah semua, hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari 8 orang tadi diinterogasi oleh juru kunci dapur. Siapa pelakunya? Inti. Ya. Abdullah yang berasal dari Afrika mengatakan tidak. Meskipun saya gelap, saya tidak melakukan tindakan gelap. Kata dia, kan gitu ya. Dia benar, dia jujur dalam pernyataannya. Sebisa mungkin jauhi sumpah. Ya, jauhi sumpah. Kalau perkaranya remeh, urusan magicom gelap, khanifidina azani Allah wa iyakum, jangan bermudah-mudahan dalam urusan sumpah. Beliau membawakan, yakni Syekh bin Baz rahimahullah, membawakan ayat di dalam Al-Quran, wahfadhu aymanakum. Surat Al-Ma'idah ayat 89. Jaga sumpah-sumpah kalian. Jangan sembarangan dalam bersumpah. Jangan berlebih-lebihan, terlalu sering, atau meremehkan urusan sumpah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ribut masalah penentuan ini sudah gol atau tidak. Pertandingan akbar sore hari, ya, antara Lughoh 1 dengan Lughoh 2. Skor imbang, satu sama. Waktu menjelang injury time. Ya. Mas'ul sudah memegang mikrofon, diletakkan di bibirnya, hendak memberikan pengumuman. Ya, yurja li jami' ikhwati syabab, gitu ya. disuruh untuk berhenti dan lain sebagainya. Ini sudah ditetapkan di sini, injury time. Ya, tiba-tiba striker handal luar satu, ya, memanfaatkan kelengahan lini belakang pertahanan luar dua, dia melakukan tendangan salto, sanifidina azani Allah wa iyyakum, ke arah gawang lawan. Kiper luar dua cukup sikap. Ya, bola yang ditendang dengan tendangan indah salto tersebut, ya, tendangan akrobatik, ya, berhasil ditangkap. Hanya saja posisi penjaga gawang ini agak meragukan. Ditangkap sama penjaga gawangnya, cuman ragu di belakang garis atau di depan garis. Terjadi khilaf. Pemain menuntut VAR, sanidina azami Allah wa iyyakum. Kaono gitu ya. Nah, ya dari sudut lapangan gini-gini apa? Wajan atau apa gitu ya. Nah, akhirnya sang penendang tadi mengatakan, "Wallahi sudah gol." Kan gitu ya. Penjaga gawang membantah, "Wallahi belum gol." Ya, terjadi khilaf. Ya, sampai akhirnya khilafnya tidak diselesaikan karena pengumuman terlanjur disampaikan, kan gitu ya. Urusan gol masalah itu enggak usah pakai sumpah. Kan gitu ya. Nah, contoh saja, syaribidina azani Allah wa iyaku. Kalau dalam konteks hadisnya, ini perkara berat. Ya toh, Rasul memang tidak diminta sumpah, tapi beliau membuat penekanan pada pernyataannya, kalla walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Inna syamlah lataltahibu alaihi nara. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun faedah yang berikutnya, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Ini ada pertanyaan, dijawab apa disudahi? Nah, harus dijawab, tapi kan tidak harus saya yang menjawab. Apa perbedaan antara haddatsana dengan haddatsani? Kalau haddatsana berarti disampaikan dalam halaqah yang ramai, tidak satu orang yang dengar. Kalau haddatsani berarti bainahu wa baina syaikhihi. Ini eksklusif gitu ya. Eksklusif, jadi khusus antara dia dengan gurunya. Makanya dia mengatakan hanya dia yang dengar hadisnya, dikatakan haddatsani. Baik, mohon nasihatnya untuk para santri agar tidak mencuri barang milik orang lain. Santri sejati bukanlah pencuri. Ya, santri sejati bukanlah seorang pencuri. Mungkin pada suatu kondisi santri akan menjadi pencuri, tapi mencuri perhatian banyak orang karena keilmuan dan keindahan akhlaknya. Jadi kami baik. Santri itu nama yang mewakili ilmu, amal, kesabaran, perjuangan, dan pengorbanan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sosok seorang muslim yang memahami 5 poin yang tadi disampaikan, tidak akan sudi melakukan tindakan pencurian. Kalau ada oknum-oknum yang masih suka panjang tangan, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa orang yang bersama Nabi melakukan hulul, sedangkan ahlul hadis sepakat bahwa para sahabat semuanya adil? Naam, para sahabat semuanya adil. Tetapi para sahabat itu manusia biasa, bukan maksum. bisa saja terjadi pada mereka kesalahan, kelalaian, kealpaan, kemudian dosa kecil, bahkan dosa besar. Ya, wulul dosa besar, na'am. Sebagian para sahabat terjatuh dalam dosa tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi kita baca menunjukkan para sahabat itu generasi yang paling tulus dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada ibrah, ada pelajaran berharga ketika ya ada seorang budak gugur. Dalam pandangan kebanyakan orang ini mati syahid, ternyata tidak syahid gara-gara mencuri sehelai syamlah. Sahabat lain yang ternyata terjatuh dalam dosa tersebut sadar menghadap Rasul alaihi salatu wassalam dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, asabtu min khaybar. Kalau antum paham bahasa Arab, ketika para sahabat atau sahabat tadi membuat pengakuan di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ibarah yang digunakan oleh sahabat tadi ini ibarah tadullu ala nadmin khalis, menunjukkan penyesalan yang tulus. Asabtu min khaybar, tidak mengatakan akhadtu min khaybar, tapi asabtu, menunjukkan dia menyesal karena melakukan tindakan tersebut. Kalau seseorang melakukan dosa, taubat, menyesal dari dosa tadi, atta ibu minazanbi kaman la zanbalahu. Naam. Hagada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Baik.